Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan malam hari ini kita baca bagian akhir tasbiyah dan tarbiyah di halaman 332 atau 339. Kita baca dari hadisnya dulu di halaman sebelumnya. Copot aja. Arahkan yang betul. Berkata penulis, di antara nas-nas yang mendukung makna ini dan sangat sesuai dengan realitas saat ini. Terusnya terus. Di mana dalam nas tersebut telah dikabarkan jenis penyakit dan sekaligus cara terapinya secara bersamaan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika kalian telah berjual beli dengan sistem bayi yang menghina, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pekerjaan bertani serta meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai kalian. Dia tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Maka penyakit yang melanda kaum muslimin bukanlah karena kejahilannya terhadap suatu ilmu tertentu, namun harus dikatakan bahwa semua disiplin ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin adalah wajib, sesuai dengan porsinya. Akan tetapi kehinaan dan kerendahan yang dijumpai mereka bukan karena kejahilan mereka tentang apa yang dinamakan fiqhul waqi', namun penyebabnya adalah sikap mereka yang menggampangkan dan meremehkan pengamalan hukum-hukum agama, baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tabayya'tum bil 'aynah," yakni jika kamu berjual beli dengan sistem bayar 'aynah, adalah sebuah isyarat dari beliau yang menunjukkan salah satu jenis muamalah yang mengandung riba dan memakai siasat atau tipu daya terhadap syariat Allah Ta'ala. Sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa akhadtum adnabal baqar," dan kalian telah mengambil atau memegang ekor-ekor sapi, merupakan isyarat dari beliau yang menunjukkan perhatian yang difokuskan kepada urusan-urusan duniawi dan kecenderungan kepadanya, serta tidak adanya perhatian terhadap syariat dan hukum-hukumnya. Seperti pula yang diisyaratkan oleh sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa raditu bizzar'i," yang artinya, dan kamu telah ridho dengan pekerjaan bertani. Sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa taraktumul jihad," kamu telah meninggalkan jihad sebagai buah dari sikap ingin hidup kekal di dunia ini, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 38 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Pada kenikmatan hidup di dunia, jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, hayalah sedikit." Dan sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, "Niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai kamu. Dia tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian." Mengisyaratkan secara jelas bahwasanya agama yang merupakan kewajiban kita untuk kembali kepadanya adalah agama yang disebutkan oleh Allah Ta'ala pada beberapa ayat yang mulia, seperti dalam surat Al-Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah mencukupkan kepadamu nikmatku dan telah meridhoi Islam itu menjadi agama bagimu." Saya yang duduk di sebelahnya pembaca aja enggak jelas. Antum jelas tadi dia baca? Enggak. Gimana? Kita pulang aja? Hah? Apa kata di Facebook? Soalnya kalau enggak jelas enggak enak. Saya duduk sebelahnya ini, dia baca apa itu? Duduk. Tak dengar. Gimana ya? Abu Ammar tak ada kan? Coba terus sambung satu lagi itu tadi. Bismillah. Semoga jelas ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ayn wa akhadtum adnab al baqar wa raditum bil zara wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau seandainya kalian sudah jadi kebiasaan jual beli riba, terus kalian memegang ekor-ekor sapi, kalian senang mengurusi cocok tanam, sibuk dengannya, meninggalkan jihad, maka Allah akan jatuhkan kalian ke dalam kehinaan. Yang kehinaan itu tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kebiasaan sebagian orang yang kebiasaan-kebiasaan itu manakala melalaikan mereka akhirnya dari agama mereka akan menjadi sebab kehinaan sebuah kaum di dalam kalangan kaum muslimin. Di antaranya adalah senang melakukan tipu daya untuk melegalkan yang halal. Di sini dikasih contoh jual beli inah. Jual beli inah itu sudah saya gambarkan di pertemuan yang dulu, yang seminggu lalu. Minggu lalu ya. Jual beli inah itu siasat supaya tidak jatuh riba dengan cara menjadikan sebuah benda ceritanya untuk jual beli, padahal ujung-ujungnya adalah utang piutang riba juga. Kalau hutang 10 juta kembali 12 juta sedari awal sudah bersepakat, riba atau tidak? Riba. Supaya tidak riba, ceritanya dimunculkan sebuah benda yang kira-kira harganya senilai, misalnya motor. Pura-puranya jual beli motor kredit 12 juta. Setelah diakadkan, langsung dibeli kembali secara tunai 10 juta. Maka motornya hanya cuma sekedar perpindahan akal-akalan. Ujung-ujungnya nanti sebenarnya dia adalah ngutang 10, bayar 12. Orang-orang di zaman sekarang kebiasaannya kurang lebih seperti itu. Mungkin bukan dengan teknis inah, tapi intinya akal-akalan. Transaksi-transaksi yang sebenarnya riba diakal-akali bagaimana supaya jadi halal, padahal jatuhnya tetap riba. Misalnya kalau di bank syariah di zaman sekarang, labelnya murabahah, dan murabahah itu pendapat yang kuat di kalangan para ulama, hukumnya halal. Tapi yang namanya murabahah itu, kalau mau betul-betul murabahah syar'i, maka banknya beli dulu. Kalau sudah dipunyai oleh si bank, baru dijual kembali. Tapi dalam murabahah teknisnya bank syariah di zaman sekarang, banknya enggak beli. Banknya cuma mendanai. Karena bank itu dilarang jual beli. Beli jual, beli jual, beli jual. Dia dilarang dengan aturan perbankan. Bank itu pembiayaan, pendanaan. Kalau yang boleh jual beli itu koperasi, perindustrian, perdagangan. Nah, supaya bisa ngakal-ngakali murabbah ini supaya nanti jatuh syar'i, maka dibuatlah misalnya dengan nama-nama yang disyar'i-syar'ikan. Tapi intinya adalah riba. Nanti dibuat akad wakalah katanya. Kalau kita bilang enggak bisa dong. Kalau bank itu cuma ngasih duit ke pemilik motor, dealer misalnya, terus motornya yang ngambil adalah nasabah, itu namanya bank ngutangin nasabah. Kalau mau beneran, maka dealer terima uang, kirim motor kemana? Ke parkirannya bank. Nanti nasabah ngambil motornya di mana? Di bank. Lah ini kok mana nasabahnya ngambilnya di dealer? Beda. Kalau ngambilnya di bank, itu namanya bank beli jual lagi. Tapi kalau nasabahnya datang ke dealer, bank cuma transfer duit, itu namanya bank ngutangin duit ke nasabah. Kalau ada kelebihan, maka jadinya riba. Maka mereka bilang, oh kita bikin akad wakalah. Siapa mewakilkan siapa? Bank mewakilkan ke nasabah. Jadi ada dua ceritanya. Ada akad wakalah tambahan. Nasabah ngambil ke dealer sebagai wakil bank. Kita katakan ente itu berkilah, ingin menghalalkan yang memang teknisnya salah. Sama kayak jual beli inah, maunya halal, diubah-ubah teknisnya, padahal jatuhnya apa? Tetap riba. Nah orang di zaman sekarang kayak gitu modelnya. Bunga, kalau bunga riba, kita ganti jadi bagi hasil. Supaya agak islami dikit, ganti dengan bahasa Arab nisbah. Tapi intinya hukum syar'inya bunga interest bagi hasil nisbah sama saja, semua adalah riba. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalian memegang ekor sapi. Ini isyarat Nabi yang menunjukkan bahwa termasuk di antara sebab kehinaan adalah kaum muslimin terlalu sibuk dengan urusan dunia, lupa dengan agama. Kalau kita ini kaum muslimin cuma tahu bangun, sarapan, pergi kerja, istirahat kerja, sholat, makan, pulang, sholat maghrib, makan, nonton, tidur, besoknya sama, bangun, sarapan, sholat, pergi kerja, sholat, makan, nonton, tidur. Besoknya berulang saja, terus begitu. Sehingga dominasi 24 jam itu isinya cuma dunia, dunia, dunia, dunia. Maka ini menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kehinaan. Bagaimana terhinanya? Terhina enggak punya ilmu, padahal sudah tua. Umur bertambah, ilmu tidak. Sudah semakin, kalau orang bilang semakin bau tanah. Semakin menua, belum bisa membaca Al-Quran. Meskipun kita katakan tidak ada kata terlambat kalau mau belajar, tapi sedari muda sampai 30-40 usianya sibuk dengan dunia itu saja terputar-putar. Nanti di usia kita 50 kita jadi orang hina. Muslim tua tidak bisa baca Quran. Meskipun tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Ada seorang bapak-bapak tanya ke saya, adakah Ustaz jual Quran yang hurufnya Indonesia? Maksudnya hurufnya ABCD. Saya bilang, kenapa Pak? Dia bilang, saya belum bisa baca itu alif, ba, ta. Belum bisa bedakan huruf. Jadi saya kalau baca yang Arab, saya butuh Quran yang ada ABC-nya. Jadi tulisannya harus ALIF. Alif, LAM, Lam, MIM, Mim. Sementara untuk menandakan panjang pendek kan enggak bisa. Paling banter atopi, tahu atopi? A di atasnya ada segitiga gitu. Oh ini panjang. Tapi panjangnya mat tabi'i dua harokat. Mat wajib muttasil 4 sampai 6. Gimana ngasih topinya? Kalau gini 2, gini 3 kali 6 begitu. Enggak bisa terbaca. Dengan pemahaman yang benar, kalau seandainya tidak punya kemampuan membaca Arabnya. Tapi saya yakin kalau ditanya, loh Bapak dulu kemana aja waktu zaman muda? Jawabannya apa? Dunia. Nongkrong, nonton, 21, biliar, bioskop, kafe, melawai, karaoke. Apa yang terjadi? Kehinaan di masa tua. Karena sibuk dengan dunia. Ada ikhwan ketemu. Itu kemana aja? 2 bulan tidak kelihatan. Ya Ustaz, keliling-keliling cari kerjaan. Kalau malam capek pulang. Saya bilang, antum nyari rahmat rezeki kan? Iya. Ke majelis ilmu. Nabi SAW bilang di dalam majelis ilmu itu, apa kata Allah? Kata Nabi SAW, majtama qaumun fi baiti majidillah yatluna kitab Allah wa yatarawna sunnahum illa nazala anhum sakinah wa ghashiyatuhum rahmah. Dilimpahkan rahmat. Jadi yang benar, 2 bulan jangan hilang demi cari kerjaan. Tapi hilanglah antum di siang hari, malam muncul lagi. Supaya apa? Siapa tahu roh rahmatnya muncul di malam hari, besoknya dapat tuh rezeki. Kerjaan yang antum cari-cari. Sabda Nabi SAW, wa taraktumul jihad, kamu telah meninggalkan jihad. Ini adalah kebiasaan jelek sebagian kaum muslimin yang mereka tidak lagi memperdulikan agama mereka. Ekspresi dari berpikir bahwa hidup di dunia ini untuk selamanya. Nabi SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang cuma numpang lewat. Sering antum dengar mas hadis ini. Apa itu orang asing atau numpang lewat? Coba kalau misalnya kita mampir di Samboja, mau pergi ke Handil, nggak ada pentingnya antum beli gayung, beli kasur, apalagi bangun rumah, beli tanah, karena cuma apa? Numpang lewat. Paling makan sekenanya, yang penting sudah kenyang, minum seadanya, setelah itu jalan lagi. Nabi SAW mengatakan di dunia ini kayak orang numpang lewat. Okay, kalau menuruti keinginan kita di dunia, kita pengen punya rumah bagus. Harapan kita nanti kan kalau kita meninggal ada yang diwariskan. Punya mobil dua, satu buat saya, satu buat istri antar jemput anak. Kalau enggak motor dua, HP dua, satu untuk urusan pekerjaan, satu untuk urusan percintaan, poligami. Kalau orangnya kaya, kerjanya di PHM, dokter dan yang semacamnya, tanahnya di sini, tanahnya di sono, rumahnya di sini, rumahnya di sana, di Wika ada, di BB ada developer baru, tanam lagi di sana, di sana, di sana. Yang nanti pas dia wafat, dan jelang wafat, sibuk dia mikirin, ini buat siapa ya, ini buat siapa ya, ini buat siapa ya. Anaknya kelahi, oh aku dong, aku kan yang rawat bapak, punya aku yang di BB. Anaknya satu, oh gak bisa, aku laki-laki, laki-laki dua kalinya perempuan, kamu yang dititip. Kelahi anaknya. Dia berpikir banyak invest mendatangkan kebahagiaan. Sebenarnya teman-teman yang dirahmati Allah, rumah itu satu aja cukup, yaitu yang hari-hari kita tinggal di situ. Gak usah beli rumah kedua, paling juga nanti gak ditempatin. Terus uang yang cukup dibuat apa? Sumbangin ke masjid. Apa itu? Sumbangkan ke pesantren. Pikir-pikir, siapa tahu besok wafat belum punya investasi buat akhirat. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang jelek, Nabi SAW mengatakan sallallahu alaikum dhullah. Kebiasaan seperti itu akan menjadikan Allah menimpakan kepada kalian kehinaan. Lalu bagaimana cara mengembalikannya atau solusinya? Nabi SAW mengatakan hatta tarja'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hilang kehinaan itu kalau kita mau balik ke agama. Ibaratnya kalau teman-teman yang sudah umur 30-40, yang selama ini dunia ngaji sampai usia 40-50 belum bisa, akan selalu hina sampai kita kembali. Kembalinya bagaimana? Kembali ke masjid, menghadiri majelis-majelis ilmu, mau ikut kelas tahsin meskipun dari kelas paling dasar. Atau mungkin tahu, saya bikin kelas-kelas tajwid bersama tim guru. Berapa nih? 200? Muridnya 224 dalam satu minggu. Insya Allah kalau nanti berapa angkatan, nanti akan tambah lagi. Apakah isinya orang-orang anak-anak kecil? Jawabannya enggak, tua semua, 17 tahun ke atas. Apakah semua langsung level jadi imam? Jawabannya enggak. Dominasinya kelas alif ba'ta. Apakah itu kehinaan? Jawabannya, hina itu kalau tidak pernah belajar. Diangkat oleh Allah derajat manakala mau mengakui kekurangan diri lalu mau belajar. Itu yang benar. Sebagian orang malah tidak mau ikut karena malu. Ah, nanti kalau ikut tes ketahuan lagi saya tidak bisa belajar, tidak bisa baca Quran. Sudah terlanjur banyak statusku di Facebook kayak ustadz, pas dites kurang baca Quran. Wallahu a'lam bishawab. Di Mekah itu, semoga Allah berikan antum rezeki ke sana. Ada sebuah masjid, gaya arsiteknya gaya-gaya Nabawi, didirikan oleh seorang pengusaha Saudi namanya Sulaiman Ar-Rajahi, pemilik jaringan Rajahi. Kalau di sini ada namanya Tiara Marga Trakindo, TMT Group. Di sana ada namanya Rajahi Group. Saya pernah baca di tahun 2012 waktu masih tinggal di sana, pendapat pengusaha Saudi dengan pendapatan paling besar untuk pendapatan bersih di tahun itu. Masjid itu dia bangun besar. Dia sendiri tinggal di mana? Orang-orang Saudi yang kenal dia bilang dia tinggal di rumah sederhana. Usianya soalnya sudah usia senja. Apakah dia tidak pernah menikmati kekayaannya? Saya yakin pernah. Cuma di akhir hayat, maksud saya di masa-masa usia seperti ini, dunia tak lagi berharga. Maka mumpung masih ada hayat di kandung badan, masih ada uang, jaringan usahanya masih besar, maka dia bangun banyak masjid. Masjidnya itu ya besar lah. Sehingga kalau lagi city tour bersama jamaah umroh, kalau saya lewat, saya lihatkan jamaah. Sekaya-kayanya kita di dunia ini, nanti waktu di masa senja, itu semua gak ada harganya. Di masa muda kita banting tulang cari uang, membuktikan kepada dunia, minimal membuktikan kepada keluarga dan teman-teman satu sekolah di zaman dahulu, saya sekarang orang, bukan dulu monyet, sekarang saya sudah jadi orang. Ini loh, saya sudah bermobil, mobil saya dua, saya punya anak, saya punya istri, saya tinggal di komplek elit. Nanti pas sudah tua, itu semua gak ada lagi harganya. Kenapa? Mau diapain juga? Toh nanti setelah wafat yang menikmati bukan kitanya. Beda kalau seandainya bisa dibawa ke kubur buat nyogok malaikat. Sampai-sampai ada yang mengatakan, makanya kain kafan itu tidak pernah ada rosleting. Kenapa kain kafan itu tidak pakai rosleting? Jawabannya, mau diisi apa? Bila pun ada dolar, emas batang, bila pun bisa, mau buat apa? Dikubur gak punya orang dalam. Sertifikat tanah juga gak bisa diapa-apain. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, setiap antum tersibukkan dengan dunia, dengan pekerjaan, dengan target-target yang sifatnya duniawi, coba ingat-ingat, nanti semua gak ada harganya. Kecuali bila antum kumpulkan dan antum targetkan buat ibadah. Misalnya antum kerja keras untuk nabung bisa ke tanah suci. Ini beda cerita. Antum dari umur, dari pertama kali lulus sekolah, mulai kerja, proyeksi antum itu ke depan haji di usia muda, itu baru benar. Karena haji kalau dia usia tua, kasihan, kadang jadi beban bukan buat diri sendiri saja, orang lain juga sibuk mapah kita, sibuk dorong kita, sibuk gotong kita. Antum gaji berapa? Anggaplah 3 juta. Pangkas semuanya enggak penting. Apalagi yang haram. Enggak ada lagi anggaran rokok. Selain haram, buang-buang duit. Enggak ada lagi anggaran nonton bioskop. Selain haram, maksiat, merendahkan diri sendiri. Jenggot-jenggotan kok pergi ke bioskop? Enggak ada manfaat. Stop anggaran karaoke, stop anggaran traveling. Jangan dulu berpikir Paris, London dan lain-lain sebelum antum pergi ke Mekah. Pun kalaupun antum sudah pergi ke Mekah, enggak usah ke Paris. Itu negeri kafir. Pergi ke negeri kafir hanya boleh untuk hajat dan darurat. Buat berobat, buat pekerjaan, buat menuntut ilmu yang di Indonesia enggak ada. Tapi kalau cuma buat jalan-jalan, enggak usah jauh-jauh. Kelompok atau ketritip. Pangkas semua ibadah, apa? Anggaran-anggaran yang enggak penting. Kemanakan sisanya? Antum tabung. Target saya umur 30 harus sudah haji. Siapa tahu juga enggak sampai umurnya 31. Ada orang kaya di BDI WA waktu saya masih umroh kemarin. Ustadz, berapa haji yang gak pakai nunggu? 17.500 pak dolar, kalau dirupiahkan mungkin 240 juta. Tolong kirim rekeningnya Ustadz. Oh iya pak, tapi saya lagi umroh, nanti insya Allah kalau sudah pulang ya. Iya, habis pulang saya telepon balik. Pak, saya sudah pulang, jadi daftar haji tanpa menunggu. Jadi Ustaz. Oh iya. Bapak mau bayar pakai rekening dolar atau rekening rupiah atau gimana? Dolar aja. Alhamdulillah dolar masih banyak. Dolar masih banyak. Berarti dia investasinya apa? Dolar. Apa dia bilang? Mumpung dolarnya masih ada Ustaz. Saya pikir-pikir, siapa tahu nanti dolarnya habis. Terus saya bilang, dan siapa tahu ini tahun terakhir di dunia ya pak. Iya benar. Siapa tahu gak ada hayat lagi Ustaz ya. Iya. Siapa tahu ini adalah maksa aktif umur antum yang habis di tanggal 15 Zulhijjah. Yakni pulang dari haji, landing di Jakarta, sampai di Balikpapan, masuk kubur. Siapa tahu? Saya ceritakan ini, maksud saya gini. Orang kaya aja yang investasinya dolar, ujung-ujungnya mikirnya kayak gitu. Siapa tahu nanti terpakai, dan siapa tahu umur habis. Itu orang yang sudah kaya. Ujung-ujungnya mikirnya mikir mau menutup usia dengan ibadah. Mumpung antum masih muda, maka cita-citakan itu semua. Nabung meskipun 10.000. Dan antum enggak pernah tahu 10.000 ini di dalam tabungan antum sampai antum umur 40 pas cukup buat haji reguler. 50 juta. pun kalau mungkin sekarang ada, jangan nunggu nanti-nanti. Jangan bilang nanti aja kalau sudah pensiun baru daftar haji. Daftar haji itu di Balikpapan 20 tahun. Daftarnya dari sekarang, mumpung masih muda. Daftar haji reguler. Antum ke bank, dapat rekomendasi, pergi ke Kemenak, dapat nomor porsi. Mungkin antum adalah orang ke 10.000. Yang tahunnya adalah, ini tahun berapa ini? 2019. 2039. Baru berangkat. Tinggal banyak-banyak berdoa. Semoga dipercepat. Dan cara mempercepatnya adalah banyaknya yang wafat. Jadi naik, antum naik, naik, naik, terus naik. Tapi jangan doakan orang mati. Siapa tahu, ini celengan antum. Antum tuh nabung 10.000, 10.000. Antum kan enggak pernah tahu Allah kasih rezeki dari mana. Antum kan enggak pernah cek isinya berapa. Mana ada tabungan di ini dikeluarin, dihitung dulu, masukin lagi semua, besok ini keluarin lagi, hitung lagi, kan enggak ada. Pokoknya masukin, masukin, masukin, enggak pernah tahu jumlahnya. Allah tambahkan di dalamnya. Siapa tahu antum wali Allah. Orang yang disayangi Allah. Allah tambahkan duitnya pas antum buka. Cukup. Dan usia ketika itu 39. Badan masih segar. Soalnya haji reguler itu jalannya per hari di hari Minanya kira-kira 14 kilo. Per hari. Dari tenda sampai lempar jumroh, melewati sebuah terowongan, perginya, pulangnya kira-kira 14 kilo per hari selama 3. Coba kalau sudah tua sekali gimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Kertas pertanyaannya ada. Jika ana mengatakan ya sudahlah, mungkin ini jalannya. Apakah seperti ini sama dengan mencela takdir? Jawabannya ini tidaklah mencela takdir. Tapi ini perkataan orang awam. Kalau orang berilmu mendapati sebuah ia sesuatu yang Allah takdirkan dan dia kurang suka, maka dia akan mengatakan qaddarullah. Kalau antum lagi chatting, ada teman bilang qadarullah atau qaddarullah, itu maksudnya adalah dia berpasrah pada sebuah takdir yang takdir itu di hatinya sebenarnya kurang dia senangi. Misalnya hilang dompetnya, dicari-cari enggak ketemu, antum tanya gimana ketemu? Kalau jawabannya enggak apa-apa sudah, mungkin ini jalannya. Ini perkataan orang awam. Meskipun bukan bermaksud mencela takdir. Orang yang berilmu akan mengatakan qadarullah. Ya Allah takdirkan. Enggak ketemu. Itu yang betul. Azan. Azannya di sini. Azannya di mana? Ustaz Imam. Sini. Siapa azan? Hallelujah. adik saya menikah, apakah mertua perempuan dari adik saya termasuk halal bagi saya? Jawabannya, mertuanya adik itu mahram bagi adik, tidak bagi keluarganya adik. Maka besan itu tidak termasuk mahram. Sama juga kita, kita tidak mahram dengan mertuanya adik. Bagaimana cara kita menghadapi orang yang menzalimi diri kita? Jawabannya tergantung masalahnya. Sebagian masalah kita dizalimi dan kita punya kemampuan untuk bicara, maka bicara. Punya kemampuan untuk menuntut hak, silakan menuntut hak. Sebagian kasus lagi, ketika kita dizalimi, lebih baik diam saja. Contoh, kita dipalak, yang malak preman bawa badik. Kita sendirian lebih kecil, dan kayaknya akan mati konyol kayaknya kalau harus melawan. Maka bisa jadi ketika itu kita hanya diam saja. Contoh yang kita bisa bicara, misalnya saya pernah satu bis dengan orang yang di belakang saya merokok, asapnya ke depan, dan bagi saya terzalimi, maka saya pun bicara. Saya bilang, mas tolong rokoknya. Saya makan di restoran, ada orang merokok di sebelah saya, rokoknya larinya ke muka saya. Maka saya bilang, mas mohon maaf, rokoknya dimatikan saya, karena ini tempat umum, mohon maaf mas. Oh iya. Dalam hal itu, jangan pindah tempat. Bodoh kalau pindah tempat. Tapi bicara. Karena antum pindah tempat, nanti ada orang yang lain lagi yang terzalimi dengan rokoknya. Saya pernah umroh waktu masih tinggal di Saudi. Dari seluruh akadnya adalah termasuk transportasi pulang. Ternyata tidak dijemput. Akhirnya pulang dengan transportasi baru. Sesampainya di kota Riyadh, saya datangi kembali travelnya dan saya minta uang pengganti transportasinya. Ngotot dia gak mau, saya bilang ya sudah, gak mau, gak mau. Ya sudah kalau gitu nanti saya tagih di hari kiamat. Kira-kira saya masih di pintu tokonya, dia bilang, tunggu. Nah daripada nanti di hari kiamat. Kembalikan 70 riyal. Tergantung masalahnya apa dulu. Ada yang harus bersabar, misalnya yang menzalimi adalah penguasa, dan mendoakan dia dengan kebaikan lebih utama ketimbang mendoakan dia dengan keburukan karena kezaliman. Apakah Ibnu Hazm berdosa karena menghalalkan musik dan dijadikan dalil oleh para ahli bid'ah wal firqah untuk membantah Ahlussunnah? Ibnu Hazm ulama Ahlussunnah, di mana beliau sebagaimana ulama yang lain pasti punya kekeliruan pada sebagian masalah. Ijtihad beliau, karena beliau adalah ulama, insyaallah diganjar dengan pahala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza jatahadil hakimu fa akhta'a falahu ajr. Kalau seorang ahli ilmu berijtihad dan ijtihadnya salah, maka dia diganjar dengan satu pahala, yaitu pahala berijtihad dengan ilmunya. Adapun orang yang sudah tahu ternyata ijtihad itu salah lalu kemudian diikuti, maka mereka yang berdosa. Apa hukumnya ikut jualan di bazar dalam rangka ulang tahun kota? Ada pentas musik band pada malam hari. Antum tahu di pasarnya itu, pasar bazar, ada bandnya, ada musiknya. Antum duduk di situ berhari-hari, bermalam-malam, mendengarkan musiknya. Ya atau tidak? Apa ya, pakai penutup kuping? Gimana nanti orang kalau beli? Apa? Beli apa, Pak? Karena ada penutup kuping, ceritanya buat menghilangkan suara band. Atau antum buka dan antum dengarkan? Jawabannya didengarkan. Bagaimana kalau lagu-lagu itu antum hafal sebelum antum hijrah? Murojaah. Sudah lupa, ingat lagi. Maka saran saya, tidak selayaknya diikuti. Jualan di tempat yang lain saja. Sudah waktunya iqamat. Mungkin nanti setelah, atau sebentar ya, saya tambahin 5 menit. Mana yang betul? Waalaikumsalam atau waalaikumussalam? Jawabannya waalaikumussalam. Mana yang lebih baik, mencicilkan biaya haji ibu atau nikah? Mencicilkan biaya haji untuk orang tua hukumnya sunnah. Bila antum kerjakan berpahala, bila tidak, tidak berdosa. Menikah hukumnya tergantung kondisi antum. Kalau antum khawatir malah berzina dengan tidak menikah, maka menikah hukumnya jadi wajib. Mana yang antum dahulukan, sunnah atau yang wajib? Jawabannya wajib. Bila antum belum wajib menikah, umur masih 16, masih SMA, antum mencicilkannya pun dari uang saku, maka tidak ada kewajiban bagi antum untuk mencicilkan biaya haji. Pun antum hukumnya hanya sunnah kalau mau menikah. Sunnah dengan sunnah, maka bila terjadi di saat yang bersamaan dan harus memilih, maka pilihlah yang paling banyak maslahat di antara keduanya. Yang tahu maslahatnya ya antum sendiri. Ini terakhir. Bolehkah kerja di dua perusahaan di saat yang bersamaan tanpa sepengetahuan dua perusahaan itu? Bila saya off di perusahaan A, saya kerjanya di B. Begitu juga sebaliknya. Halalkah gaji dari kedua perusahaan tersebut? Jawabannya tergantung kode etik yang ada di kedua perusahaan tersebut. Bila kode etiknya adalah antum tidak boleh menjabat di dua perusahaan karena khawatir kebocoran data misalnya, ada akad antum dengan perusahaan tersebut di mana antum tidak boleh bercabang, berpoligami pekerjaannya, maka tidak boleh. Al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au harrama halala. Seorang muslim manakala sudah menjalin syarat akad satu sama yang lain, maka harus dipenuhi persyaratannya selama persyaratan tersebut tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tapi kalau seandainya tidak ada kode etik yang terlanggar, maka hukum asalnya boleh. Misalnya antum bekerja di perusahaan misalnya sebagai perawat di rumah sakit Pertamina. Ada kalanya antum off dan antum jadi perawat juga di rumah sakit BB. Sini enggak masalah, sini enggak masalah. Tidak ada aturan yang mengikat, maka boleh dua-duanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.